yang sayangi tanpa pamit koe ngado ngono wae. Aku ra ngerti salahku dan kau campakkan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Sinyo-sinyo ben cukup mung aku korban janji manismu. Udan bledek kan jadi saksiku. Kang dadi saksiku.